Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terakhir kemarin kita membaca ayat yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala, qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladzi yatawaffakum. Di mana keutamaan Islam di situ bahwa mereka para ahli Islam, mereka para pemeluk Islam, mereka memiliki sikap yang jelas, di mana mereka selamat dari syahwat-syahwat dan syubhat dan keraguan-keraguan terhadap agama. Nah, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ialah surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qaulullah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Ittaqullaha wa aminu birasulih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian terhadap rasulnya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap kaum mukminin. Perintahnya ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada Allah. Apa ganjarannya? Ganjarannya disebutkan yu'tikum kiflaini mir rahmati. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian dua jatah rahmat yang besar. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Balasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengan cahaya tadi kalian bisa berjalan. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang ghafur, yang maha mengampuni, zat yang rahim, yang maha menyayangi. Di sini pada ayat yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, barang siapa yang berpegang teguh, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Artinya dia berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan memberikan nikmat, memberikan keutamaan dengan tiga bentuk keutamaan. Ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua rahmat. Ya, dua bagian besar. Dan juga meskipun dalam ayat tidak disebutkan pahala, hanya disebutkan yu'tikum kiflaini mir rahmati, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian dua rahmat yang besar, dua bagian rahmat yang besar, namun pula di sana mencakup pahala. Mencakup pahalanya kaum mukminin bahwa mereka akan diberikan ganjaran yang besar. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahalanya orang. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian dua jatah rahmat yang besar. Mencakup rahmat yang bisa menopang kehidupan hamba, yaitu rahmat dunia, dan pula mencakup rahmat akhirat. Rahmat akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seorang hamba tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka orang-orang yang beriman, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan, ya, akan selamatkan hamba-hamba yang beriman dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua rahmat yang besar tadi maknanya ialah satu rahmat di dunia dan yang kedua rahmat di akhirat. Adapun selain muslim, selain mereka orang-orang yang beriman, tidak akan mendapatkan rahmat yang di akhirat. Mungkin mereka mendapatkan rahmat di dunia. Orang-orang kafir mendapatkan rahmat di dunia, rahmat yang umum. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan dikatakan tidak ada salah satu orang pun di muka bumi ini melainkan mereka butuh terhadap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Inna Lillahi Mi'ata Alfi Rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki 100 rahmat. Wada'aha rahmatan wahidan fil ard, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari 100 rahmat tadi cuma satu rahmat saja ke muka bumi ini. Dengan satu rahmat tadi ya tarawahan al-khalq, seluruh makhluk akan saling merahmati. Mundu khuliqu ila yaumil qiyamah, dari mereka diciptakan sampai nanti ke kiamat. Cuma hanya satu rahmat. Artinya semua manusia, bahkan semua hewan, tumbuh semua hewan disebutkan dalam kelanjutan hadis, hatta dabbah, kata Rasul, hingga yang namanya hewan, dia akan merahmati anaknya, akan menjaga anaknya dari segala sesuatu yang bisa mengganggu anak tadi. Si induknya akan mencegah, menghalangi segala sesuatu yang bisa mengganggu anak-anaknya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, yang demikian ini rahmatnya seperti ini dirasakan baik dia muslim ataupun kafir. Bahkan pada hewan pun mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala satu ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan 99 rahmat di akhirat. Kalau satu rahmat saja diturunkan ke muka bumi ini dari manusia pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat masih dapat jatah semua, ya tidak ada yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang masih Allah simpan di akhirat nanti? Tentu lebih besar, ya, dan lebih terasa lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dibandingkan. Kalau kita mau menghitung rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, siapa yang mampu untuk menghitungnya? Yang satu itu. Ya kan, tidak ada yang mampu bisa menghitung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberikan di dunia, namun di akhirat mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan mendapatkan jatah rahmat nanti di akhirat. Inilah keutamaan Islam. Mungkin mereka mengatakan, kita sama-sama, kita di dunia, kamu dapat uang, saya dapat uang, kamu dapat rezeki, saya dapat rezeki. Ya, baik, kita katakan na'am. Mungkin dalam dunia kita sama. Ya, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan kita. Nah. Keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ialah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya tadi kalian bisa berjalan. Yang dimaksudkan dengan cahaya di sini ialah cahaya ilmu dan keyakinan. Ya, cahaya ilmu dan yakin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan ilmu seseorang akan bisa berjalan dengan jalan yang lurus. Dia akan mengetahui apa mana yang halal, mana yang haram. Ya, dengan sebab iman dan takwa tadi. Aminu bi rasulih. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasul. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Ya. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu ya kepada mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dengan ilmu ya. Ilmu tadi akan menjaga pemiliknya. Berbeda dengan pemilik harta. Kalau pemilik harta, sang pemiliknya akan menjaga harta. Tapi kalau pemilik ilmu, ilmu tadi yang akan menjaga pemiliknya. Ya, sehingga beda. Mereka yang punya harta akan tersibukkan dengan cara menjaga hartanya, bagaimana harta saya tidak hilang, bagaimana harta saya bisa berkembang. Tapi kalau pemilik ilmu, dia tidak akan tersibukkan bagaimana cara saya menjaga ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjaga kita. Tidak akan ada orang yang mau mengambil ilmu kita. Nah, dan bahkan jika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang lainnya. Ya, disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang mau mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dengan sebab dia mau mengamalkan ilmu tadi. Ketika kita beramal, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ilmu yang lainnya yang sebelumnya tidak kita ketahui. Demikian. Nah, bukan ilmu laduni. Ya, kalau ilmu laduni kan enggak ngapa-ngapain dapat ilmu. Ya, tapi kalau ilmu yang demikian ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu ketika dia mau mengamalkan apa yang dia ilmui tadi. Akan dibukakan ilmu yang baru. Nah, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke dalam hati-hati kaum mukminin itu cahaya. Yaitu dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan cahaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ke dalam hati-hati kaum mukminin cahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala nurun, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang nyata." Ya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Para ulama menjelaskan nur yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nur dengan kitab mubin yaitu Al-Qur'an, sehingga makna nur ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan kitab mubin yaitu Al-Qur'an. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa nur yang disebutkan dalam surat Al-Maidah maknanya ialah sifat Al-Quran tadi. Sifat kitab mubin tadi adalah nur, memiliki cahaya. Ya, bukan berarti mushafnya ditaruh di tempat gelap terus jadi lampu. Ya, secara kenyataan tidak demikian. Namun Al-Quran tadi akan memberikan cahaya kepada para pembacanya, kepada para orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tadi, ya, akan diberikan cahaya berupa cahaya ilmu. Ya. Dan inilah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masukkan ke dalam hati-hati kaum mukminin, itu cahaya ilmu. Dan yang demikian ini tidaklah terjadi kecuali kepada ahlul Islam. Ya. Tidak akan ada kecuali hanya pada mereka ahlul Islam. Dan cahaya ini pula akan menjadi cahaya yang besar. Semakin membesar cahaya ini, sesuai dengan mereka mengagungkan Islam itu dan bagaimana dia beristiqomah di atasnya dengan akidahnya dan syariatnya. Semakin dia mengagungkan Islam, semakin dia melaksanakan Islam itu dengan sempurna, istiqomah di atasnya, ya, maka akan semakin bersinar, semakin besar cahaya yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, semakin hamba tadi tidak mengagungkan Islam, tidak istiqomah di atas Islam, maka cahaya itu pun akan semakin meredup, mengecil. Nah, sehingga dikatakan ulama qawiyya akhdul Islam, selama dia kuat dalam mengambil Islam ini, maka akan kuat pula cahayanya, akan kuat pula ilmunya. Nah, sebaliknya, semakin dia semakin lemah sedikit mengambil Islam ini, maka akan semakin lemah pula cahaya yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau cahaya yang ada di dalam hati tadi itu semakin bertambah, semakin bersinar, semakin terang yang ada di dalam hatinya, ya, maka akan semakin hilang kegelapan. Ya, yang namanya cahaya kan memiliki sifat apa? Terang. Yang namanya terang, ketika muncul terang, kegelapan akan hilang. Kegelapan yang dimaukan di sini ialah dzulumatus syubhat wa dzulumatul masail, kegelapan dalam hal syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, ya, ataupun kegelapan dalam permasalahan-permasalahan, ya, yang mungkin muncul dalam kehidupan hamba ketika di dunia. Yang ini yang tidak bisa kita hindari, pasti akan muncul kegelapan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, dan pula kegelapan permasalahan kita hidup di dunia yang sangat kompleks ini, bermacam-macam permasalahannya. Baik di rumahnya ada masalah, usahanya ada masalah, dengan keluarga ada masalah, dengan tetangga muamalah ada masalah, dengan pemerintahan ada masalah. Yang demikian ini bisa semakin kita terang melihat, semakin jelas mana yang benar dari syubhat-syubhat tadi, kita bisa melihat pintu keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan apa? Dengan kita mengagungkan Islam, dengan kita istiqomah di atas Islam, dengan kita betul-betul melaksanakan konsekuensi Islam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya tadi ke dalam hati kita, sehingga segala sesuatu syubhat-syubhat yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan keluar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat yang lainnya. Apa bunyi ayatnya? Wa yaj'al lakum makhraja wa yarzuqukum min haitsu lam yahtasib. Ya, bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar. Iya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sama seperti dalam ayat ini, amin ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Wa yaj'al lakum nuran, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian cahaya. Iya. Yang dengan cahaya tadi akan bisa menepis syubhat-syubhat yang ada. Permasalahan-permasalahan yang ada kita ketika kita hidup di dunia akan diberikan jalan keluar. Nah, masya Allah. Keutamaan Islam bagi mereka yang betul-betul istiqomah di atas Islam. Bagi mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam ini, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi yang ada dalam Islam ini, ketika dia memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk dari segala permasalahan yang ada. Nah, Dan yang demikian sudah bisa dirasakan, ya. Nah, sudah mujarrabah, sudah bisa disaksikan. Ya, mereka-mereka yang betul istiqomah di atas Islam, berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan syariatnya, akidahnya, ya, akan diberikan kehidupan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, iman kepada Rasulnya, iman kepada Allah. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu tidak melulu dengan harta yang banyak. Mendapatkan kehidupan yang baik ketika ada permasalahan, diberikan jalan keluar, diberikan ketenangan. Ketika ada syubhat-syubhat, permasalahan-permasalahan pemikiran dalam beragama, kerancuan-kerancuan yang ada, diberikan ketenangan, jalan keluar. Ini yang salah, ini fitnah, ini yang benar. Bukankah itu sebuah ketenangan? Ya, tidak goncang. Wah, mana ini? Yang ini mengatakan kami benar, yang ini mengatakan benar, yang ini mengatakan Syekh Fulan, ini sama-sama Syekh Fulan. Fitnah. Tapi dengan ilmu, dengan kita beristiqomah di atas Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan kebenaran di hadapan kita. Allah akan berikan makhraj dalam jalan keluar. Nah, nah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpegang teguh di atas Islam ini. Cahaya di dunia dari syubhat-syubhat dan syahwat, dan juga cahaya nanti di akhirat. Ya, cahaya nanti di akhirat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana pengaruh cahaya ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati-hati ahli tauhid. Kata beliau, "Anna man qaraba minhum sara lahu min nur biqadri qurbihi minhum." Barang siapa yang qaraba minhum, barang siapa yang mendekatkan diri dari kalangan manusia itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sara lahu minan nur biqadri qurbihi, biqadri qurbihi, maka cahaya yang ada di dalam hatinya itu sesuai dengan kadar kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar cahayanya. Sebaliknya, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin meredup cahaya tadi. Bihaitu yubsiru bi aswabat tariq, sesuai dengan bagaimana dia melihat jalan yang benar. Nah, ketika dia memilih jalan yang keliru, jalan yang salah, sudah dinasihati ini jalan yang salah, tapi dia tetap memilih jalan yang salah tadi, ya sudah, berarti dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin dia mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, dia ikuti, dia telusuri, dia tapaki jalan tadi, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar cahaya dalam hatinya. Nah, masyaallah, sangat besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mau istiqomah di atas Islam ini. Keutamaan yang ketiga yang tersebut dalam ayat ini, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang ghafur, yang maha mengampuni, zat yang maha merahmati. Ini keutamaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa barang siapa yang mau menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melakukan sebab sebab-sebab untuk diampuni. Ya, di sini kan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya pahala. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni kalian, tapi kan ada sebabnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa adalah amalun ala nurin min Allah, beramal sesuai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal takut dan tendensi yang lain, tapi dia beramal di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjanjikan kepada setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan untuk mereka. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat" sampai akhir ayat, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya kaum muslim dari kalangan laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki dan yang perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat dari kalangan laki-laki dan perempuan, wasaimina wasaimat, dalam kelanjutan ayat orang-orang yang berpuasa, wasabirina wasabirat, orang yang bersabar laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, sampai pada ayat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Di akhir ayat Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Tapi ya, ampunan ini ada disebutkan sifat-sifat mereka yang mendapatkan ampunan. Yang pertama ada al-muslimina wal muslimat, yang dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani perbuatan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan rasulnya dan kitabnya, yang telah dijabarkan panjang. Wal qanitina wal qanitat, dia pun taat kepada Allah dan rasulnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sabda Allah Subhanahu wa taala firmankan, dia imani, dia kerjakan, dia amalkan. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Demikian pula apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dikerjakan, ya, diperintahkan, dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan ampunan bagi mereka. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Nah, sehingga setiap mukmin dan muslimah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ampunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ampunan dari dosa-dosa mereka yang dikerjakan selama mereka di dunia, selain kesyirikan. Selain kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dosa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini kalau dia meninggal di atas kesyirikan dan belum bertobat di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dia. Tapi jika dia berbuat syirik namun kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Nah, bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, disebutkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani fi qurabil ardi khotaya, tsumma laqitani lam tusyrik bihi syai'a laqituka fi qurabiha maghfirah." Wahai bani Adam, kalau kiranya kalian engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dan kesalahan kalian, tsumma laqitani lam tusyrik bihi syai'a, tapi kalian mendatangiku berjumpa denganku dengan tidak membuat dosa kesyirikan, tidak mensekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Tentu dan pasti aku akan datang kepadamu dengan sepenuh ampunan, ampunan dengan sepenuh bumi. Ya, kalian datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, sepenuh bumi, tapi tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi pula. Nah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keimanan di dalam hati-hati mereka. Nah. Sehingga ringkasnya bahwa yang mendapatkan keutamaan ini, ya, yang mendapatkan keutamaan apa? Yu'tikum kiflaini min rahmatih, diberikan dua jatah rahmat yang besar, akan diberikan cahaya, kemudian diampuni dosanya, ialah mereka yang mukmin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya dan melaksanakan Islam ini, kemudian dia beriltizam konsisten terhadap sunnah dan imannya dia kepada rasulnya dengan betul-betul keimanan, tidak sekedar pelafalan saja saya beriman dengan rasul, ya, tapi juga ada real nyata tindakannya, perbuatannya, ucapannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Saya beriman kepada rasul, buktikan dengan ucapan, buktikan dengan perbuatan dan amalan, dan istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala sesuatu apa yang menyelisihi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dijanjikan tiga keutamaan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.